Artis top Jawa Timur yang pasti tidak usah tak promoin lagi kebolehannya, dan yang pasti Anda pun juga sudah betul-betul kenal dan tidak asing lagi. Bersama Radesta, kita kasih semangat dan kita panggil bareng-bareng. Beri tepuk tangan untuk Lilin Herlina. Malam ini Yeah.